wa akhrajana fi khairi ummatin. Lan Allah azza wa jalla akhrajana wis ngetokaken kita kabeh. Niki terjemahan letter leke ngaten. Wa akhrajana Allah taala ngetokaken kita kabeh fi khairi ummatin. Ing dalem sebagus-bagusing umat. Kalimat menikah, masyarul hadirin barakallahu fikum, wa akhrajana fi khairi ummatin, niki dipun mendet saking pengendikanipun Allah azza wa jalla, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Surah nabung ya? Rafal ya. Ali Imran ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, terus ya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa akhrajana fi khairi ummah. Niki dipun mendet saking pengdikanipun Allah azza wa jalla, kuntum khairu ummatin. Kuntum khairu ummatin. Kowe kabeh sebagus-baguseng umat. Ukhrijat linnas, sing ditokaken go menungsa. Kuntum khairu ummatin. Kuntum kowe kabeh iki sing dimaksud kaum muslimin. Nggih, nalikane mulai zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam atus kiamat. Mulai nalikane zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos dina kiamat. Kowe kabeh kaum muslimin kuntum kowe kabeh. Kitab ayat mereka ditujukaken dening Allah taala nggih sinten? Kaum muslimin. Berarti kula jenengan klebet. Kuntum kowe kabeh. Eh? Kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kowe kabeh sebagus-baguseng umat. Kowe kabeh sebagus-baguseng kelompok ummah, umat ingkang dipun maksud ing dalam ayat menika niki al jamaah, kelompok di umat Islam kaum muslimin niki sebagus-baguseng kelompok, sebagus-baguseng menungsa, sebagus-baguseng umat. Kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kowe kabeh sebagus-baguseng umat, sebagus-baguseng kelompok. Menungsa niki kan wonten pinten-pinten kelompok. Umat niki, umat niki, umat niki, kelompok niki, kelompok niki, kelompok niki. Nggih, golongan niki, golongan niki, golongan niki. Grup niki, grup niki, grup niki. Sing paling bagus, sing paling apik umat Islam. Sing paling mulia kaum muslimin. Kowe kabeh kaum muslimin sebagus-baguseng umat, seapik-apikeng umat. Kita tingali pengendikanipun Allah azza wa jalla salajengipun. Ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin. Kowe kabeh kaum muslimin khaira ummah, sebagus-baguseng umat, sebagus-baguseng kelompok, sebagus-baguseng golongan. Ukhrijat linnas. Ditokaken kanggo menungsa. Ukhrijat linnas, sebagus-baguseng umat sing ditokaken go menungsa, dianakaken go menungsa. Pengendikanipun Allah Azza wa Jalla linnas go menungsa. Go sekabianing menungsa. Terus umat Islam niki bagus apik khairul ummah khaira ummah niki mboten terbatas nggih mboten terbatas nggih umat Islam dhewek mboten munggo dhewek tok umat Islam ditokaken dening Allah Taala mboten munggo wong Islam dhewek ning linnas go sekabianing menungsa. Bisa dipahami? Apa tadi? Setengah-setengah? Hah? Maksudnya go menungsa kabeh kepriwen? Ya, berarti dari berarti paham banget lah. Kita tingali. Kuntum khaira ummatin. Pengendikanipun Allah Azza wa Jalla kuntum niki ditujukaken nggih kaum kowe kabeh kaum muslimin mulai saking zaman Nabi ngantos mriki ngantos kiamat mangke. Kowe kabeh kaum muslimin khaira ummatin sebagus-bagusnya umat-umat tentunya niki kan umat niki warna-warna pirang-pirang ana umat Islam ana umat Budi ana umat Nasrani umat niki pirang-pirang napa umat pirang-pirang golongan pirang-pirang kelompok. Kaum muslimin dipun ngendikakaken dening Allah Taala khairu ummah. Umat sing paling apik. Dadi liyane napa? Kalah nggih. Umpamane wonten kebagusan nggih kalah. Dibanding kaum muslimin. Kaum muslimin dibun ngendikakaken dening Allah Azza wa Jalla khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam niki ditokaken dening Allah Taala linnas go sekabianing menungsa. Tegese umat Islam niki bagus mboten terbatas nggih umat Islam dhewek. Ning umat Islam niki sebagus-bagus yang umat di samping ge kaum muslimin niku dewek ge sinten ge liyane ge sekabehane menungsa ingkang dipun maksud linnas khairu hadil ummah la yaqtasiru alaiha sebagus-bagus yang umat mboten cukup mboten mung terbatas nggih umat Islam tok wa inna ma yata'adda linnas iki mencakup nggih sekabehane ing dalam perkara apa fid dakwah ing dalam perkara dakwah di umat Islam niku aja mung awak dhewek sing selamat ning usahakan umat-umat liyane menungsa-menungsa liyane diupayakan diusahakan uga men pada selamat men pada mlebu Islam didakwahi diajak nggih sinten sing diajak umat-umat liyane sing kafire, sing musyrike, sing yahudine, sing nasronine, sing hindune, sing budane, nggih sing boten duwe agama, animisme, dinamisme. Sing duweni kepercayaan napa-napa-napa niku didakwai, diajak supaya mlebu Islam. Ana krikane nentang, bantah, ngelawan. Wis didakwai, diajak, demutaken, delingaken, malah ngangkat senjata. Sabar. Diperangi sampean sabar kepripun? Lagi kan sering niku Nabi alaihi salatu wasallam lan sahabat dakwah, dakwah, dakwah, malah napa? Malah ngrikane nyerang ngaten niku. Jihad. Masyru'iyatul jihad. Di syariatakene napa? Jihad. Jihad ing dalam agama niki khair. Benten kalian perangnya non Islam. Sebab inti jihad ing dalam Islam niku awale ngajak supaya umat manungsa niku mlebu Islam, men pada slamet. Ini nek ora gelem mlebu Islam terus malah ngelawan, niku disyariataken jihad fi. Umamane ngrikane ya wis lah nyong kalah. Ngaten nggih? Kalah napa ngalah? Lah iku muslimin kuat, ngrikane dhaif lemah, ora apa-apa. Sing penting gelem bayar napa? Jizyah mboten diperangi, dicurahkan keyakinane. Mboten dintekaken, mboten. Apik napa apik? Mboten terus dibantes itu, mboten. Ini sih kadang-kadang salah persepsi nggih. Non muslim niki kadang-kadang salah persepsi. Padahal Islam niku nalikane jihad niku nggih napa? Ya apik bocah cilik-cilik mboten dipateni. Wong wadon mboten di pateni. Wong sing mboten urusan perang nggih mboten dipateni, dicoraken. Wong-wong tua mboten di perangi. Ning jihad sing syar'i niki dadi citrane niku mboten apik gara-gara ISIS. ISIS ngerten mboten? ISIS nggih mboten sumuk. ISIS sinten? Kelompok ISIS. Ini gue kan ngawur nih gue. Sing diperangi kaum muslimin malah nggih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kaum muslimin khaira ummah. Mboten munggo dewek tok maringi bimbingan-bimbingan dumateng umat-umat sanese, maringi pengajaran-pengajaran dumateng kelompok-kelompok sanese. Wala yakfi ayata'allamal insan wa ya'mala fi nafsih wa yatruk al-akharin. Wala yakfi, ora cukup umat Islam niku mung umpamane ngaji, belajar, go dewek tok, diamalaken dewek tok. Wong liya niku mboten di cawe-cawe, napa mboten di ceneng-ceneng napa-napa. Mboten di pelokaken, bot. Jadi di samping kula njenengan belajar, kula njenengan ngaji, kula njenengan ngamalaken agama niki, disebaraken. Diwulangaken. La budda ayan syura ad-da'wata, wajib dakwah niki disebaraken. Wayan surah al-ilma lan wajib ilmu niku disebarakan. Wayan surah al-khaira lan wajib nggih kudune kebagusan niku disebarakan. Waya doa ilallah lan wong Islam niku mboten cukup munggo dewek tok, ning dheweke niku ngajak wong liya ilallah. Waya mura bil ma'ruf wayanha anil mungkar. Boten cukup wong Islam niku mung dewek sing lakoni makruf, wong liya boten. Karena wong ninggalaken makruf di emutaken, dilengaken, diperintah supaya wong liya niku lakoni napa? Makruf. Nalikane wong liya nglakoni kemungkaran dilarang. Supaya wong liya niki boten nglakoni kemungkaran. Apik napa apik? Ukhrijat linnas. Jadi orang munggo awak dhewek. Dikulo jenengan kayane dereng pati yang nglakoni ayat niki nggih. Bene apal. Sebab urusannya ya dhewek-dhewek biasanya sih. Kadang-kadang boten perhatian maring wong liya. Skarpmu. Sing penting awakku dhewek. Lakum dinukum waliyatin iku nek mun mentok. Nek mun mentok dengan upaya usaha ngajak wong liya supaya bagus api kan dari pati ya kan dari maksimal kula njenengan niki makna kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Terus umat Islam niki aktif, kaum muslimin niki aktif, mboten pasif. Usaha, upaya, kebagusan iku mboten munggo dewek. Ning kebagusan iku disebarakan. Kebagusan iku di... napa niku? Diwulangaken. Kebagusan iku... Subatos tiang sanes, kelompok-kelompok sanes. Niku nggih ngerti nek niki kebagusan. Didakwai, diajak, dibimbing, diarahkan. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar. Salajengipun masyarul hadirin barakallahu fikum. Al-Imam Al-Barbahari sampunipun nyebutaken alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin. Dibaleni malih mboten apa-apa. Maknane Al-Imam Al-Barbahari penulis kitab Sarhus Sunnah ing dalam mukaddimah nyebutaken alhamdulillah sedaya puji kagunganipun Allah alladzi hadana, Allah ingkang sampun maringi hidayah dumateng kita sedaya lil Islam mlebu Islam, wa manna alaina lan Allah taala ingkang sampun maringi nikmat dumateng kita sedaya kelawan Islam, wa akhrajana lan Allah taala sampun ngedalaken kita sedaya dados fi khairi ummah, umat ingkang paling bagus. Salajengipun Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah donga dumateng Allah taala. Fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yardha. Fanas'aluhu mongko nas'alu kita kabeh jaluk maring Allah, nyuwun maring Allah. Jaluk napa? At-taufik. Jaluk taufik. Taufik niku napa? Taufik wal hidayah. Hidayatut taufik. Jadi kok nggih? Napa berarti? Pitulungan, pituduh, ngelakoni sing bener, lansane sege, seputar masalah niku. Kita sedoyo nyewun dumateng Allah Ta'ala at-taufik. Lima yuhibbu wa yardha. Nyewun taufik dumateng Allah Ta'ala, perkara ingkang dipun remeni dening Allah, lan perkara ingkang dipun ridoni dening Allah. Penting ngeriki, masyarul hadirin barakallahu fikum. Tiang niku selalu nangkahanan nyewun dumateng Allah Ta'ala supados tetep kokoh. Tetep napa? Kokoh. Kokoh niku napa? Mantep. Beragamane mantep. Beribadahe mantep. Nggih, beramal soleh nggih mantep. Iki penting. Nggih, kula njenengan niku selalu terus nyuwun dumateng Allah Ta'ala as-sabat. Al-insan yas'alullahu as-sabata. Wong niku mestine selalu njaluk tetep dinai kemantepan. Okay, mantep kokoh. Walau kana ya'riful haqqa wa ya'malu bihi wa ya'taqiduhu, seumpamane wong wis ngerti perkara sing hak. Ngerti tauhid, ngerti akidah kang sahihah. Ngerti amal soleh, ngerti pirang-pirang kebagusan-kebagusan, ngerti halal haram, ngerti hak batil. Wa ya'malu bih, lan dheweke wis ngamalaken, berupaya terus ngamalaken hak. Sing bener diamalaken, sing salah ditinggalaken, sing hak ditutaken, sing batil ditinggalaken, sing tauhid niki dilakoni, sing syirik ditinggalaken, sing halal nggih niki dilakoni, sing haram ditinggalaken. Iki ngamalaken hak jenenge. Wa yaqtaqiduhu, lan wong duweni keyakinan sing hak niku hak, sing batil niku batil. Tiang niki masyarakat hadirin barakallahu fikum, niki mboten aman sekang penyimpangan. Boten aman sekang nyimpang. Pinten-pinten tiang, masya Allah agamane, masya Allah akidai, masya Allah semangate, masya Allah amale. Jenengan terus mireng siki melewot. Apa melewot? Siki napa? Nyimpang, kacau, orang genah. Kata singa niki, onten singa niki, onten apa kata? Gini ku, niku sing dijengi kenang fitnah. Terus wong menungsa kaum muslimin, kulon jenengan, niki mboten nonton sing aman saking apa? Penyimpang. Ampun kulon jenengan, niku duwe rasa aman sekang apa? Penyimpang. Ampun ngantos kulon jenengan, niku duwe rasa aman nyimpang. Sebagian tiang niku ngajine saben dina akidah tauhid, okay? Bahkan mungkin pembahasan niku sunnah sunnah sunnah, bid'ah no, sunnah yes. Ngerti mboten, Mbah? Sunnah yes, bid'ah no. Bahasa napa niku? Bahasa Inggris. Okay. Sunnah yes, bid'ah no, moh bid'ah, sunnah oke, okay. Yes, semangat semangat nggih. Okay. Ananging sebab niki, sebab niki, sebab niki, sebab niki, sebab niki peh nyimpang. Bahkan pun dados tokoh niki tiyang, terus yang muslim niku mboten kenging duwe rasa napa? Aman saking nyimpak. Dadi duwe rasa wedi, duwe rasa khawatir, duwe rasa ngeri. Mbok nganti dhewek niku napa? Nyimpak. Glengsot lah. Napa? Gentawel. Nggih. Lah ngene niki dalan sing bener terus glempang niku, glengsot. Ibaratnya niku sepur melaku teng dalan siji ning mungkin sebab udan baik dalane amoh longsor kan glempang niku guling nggih. Umat Islam kisah ketiang, kisah kecingane niki sing wone masyaallah kokoh mlakune niku dalan sing lempeng bener, dalan sunnah tauhid sunnah. Ana ing sebab niki, sebab niki, sebab niki sakit napa? Sakit kepleset, sakit impa, zallah, tergelincir, nggih. Dimulane boten kenging. Kalau jenengan iku duwe rasa aman saking penyimpangan iki. Boten kenging duwe rasa aman saking penyimpangan iki. Fitnah. Bi anta tiya fitanun wa tastahu wa yudilla an sabilillah. Teka maring dheweke fitnah-fitnah. Godaan-godaan, ujian-ujian, warna-warna godaane. Mungkin sebagian godaane niku wanita. Gara-garane napa? Gara-garane fitnah wong wadon. Sing agamane wong napa? Kokoh, kuat, kenceng. Ning wong kenang fitnahe wong wadon. Terkadang fitnah dunia nggih. Barang bisnisane niki lancar jalan, ora kober, akhirnya ninggalaken ngaji, ninggalaken ibadah-ibadah, lembang. Mungkin fitnah kedudukan jabatan. Gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, saged. Terus fitnah sana semale asyukuk di gembosi penggembosan digawe ragu sakit apa kelimpah niki pirang-pirang napa fitnah sing akhire dheweke niku sesat ansabilillah sesat ansabilillah. Mila saking menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu terus ndonga dumateng Allah azza wa jalla subatos tetep kokoh tetep mantep ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulub apa maknanya ya tuhai zat ingkang bolak-bolak balik ati ke ati niku dijenengi qulub niku sebab napa muqallib sebab bisa bolak-balik esok iman, sore kafir, sore iman, esok kafir, sore bener, esok berubah. Boten bahkan boten tekan sore kadang-kadang pun apa? Pun berubah niki ati. Mulane ati niku dijenengi kulub. Bolak-balik ya. Lanek nikah butin sing digodhog ngangge. Ngangge napa jenenge? Sajeng dijenengi kulub sebabe napa? Dibolak-balik butine. Kaya niku napa? Main lagi. Jadi wonten korelasine nggih, wonten hubungane niku. Dijenengi kulub sebab dibolak-balik nalikane masak nggih. Mboten salah niku jenengane nggih berarti nggih. Ati niki gampang napa? Berubah. Saking gampangnya berubah. Berubah. Terpengaruh niki berubah. Tergoda niki berubah. Mulane pentingin donga. Nyuwun as-sabat. Nyuwun dipun paringi dening Allah taala kokoh. Nggih kula njenengan nyuwun sewu. Terkadang nggih. Nalikane kula njenengan niku nglakoni perkara ingkang hak. Perkara ingkang leres mung gara-gara diomong disindir diomong dikritik napa-napa wis bener niki mun hak sesuai dalil nggih ini mung gara-gara napa diomong terus dipikir akhirnya daripada akeh sing ngomong. Terus kayak mau nih maning lah. Isin. Nengah kayak mau nih kepenak. Orang nasi ngomong. Orang nasi reseh, ya? Niki mboten sabat. Mboten sabat, mboten sabat. Mboten kokoh, mboten mantep. Goncang. Mung gara-gara napa? Yo. Lagi penyebab kegoncangan tiang niku kan warna-warna. Kadang enak, kadang mboten enak. Sing enak nggih, sing enak-enak nggih kadang nggih. Gara-gara napa niku kedudukan jabatan enak empuk. Niki saged napa? Goncang. Nah, niki pentingnya ndonga dumateng Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi, duhai zat ingkang bolak-balik hati. Allah Azza wa Jalla. Sabbit mugi panjenengan maringi kemantepan qalbi ati kula ala dinik, terus ngelampai agama panjenengan. Tengdure agama panjenengan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ing dalam doane iki kelasin nabi lho nggih. Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim kan kekasih sinten? Allah, Khalilullah. Niki ing dalam doane, ing dalam doane Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim donga ngaten, wajnubni wa baniya anna budal asnama. Rabbi innahunna ablalna kasiran minan nas. Nabi Ibrahim niki ya ampun diragukan ketauhidane nggih. Bapake para nabi. Bapake para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan umate niki diperintah dening Allah taala kan ngetutaken nabi Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim. Kowe kabeh padha ngetutna agamane Ibrahim. Ibrahim niki ummatan kuduatan teladan panutan. Kokoh agamane, kuat agamane. Akidah niki ndonga. Tesin ndonga dumateng sinten? Allah. Nyuwun dumateng Allah Azza wa Jalla supados kokoh. Nyuwun dumateng Allah Azza wa Jalla supados terus nang during agamane. Wajnubni. Ya Allah, mugi panjenengan nebihaken kula lan anak-anak keturunan kawula saking ibadah dumateng asnam. Ini kan donga. Subatos Ibrahim lan keturunane niki atau sekang ibadah maring selani sinten. Nyuwun subatos Nabi Allah Ibrahim lan anak-anak keturunane niki sabat kokoh mantep. Wajnubni wabaniya anak budal asna. Rabbi innahunna adlalna kasiran minan nas. Duh pangeran innahunna saestu berhala niku sampun nyesataken pinten-pinten tiang. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam niki khawatir wedi nggih ala nafsih nguatiri maring awake dheweke. Mbok nganti kecemplung ibadah maring berhala. Mulane donga supados dituhaken. Berhala niku teng mriku, dheweke niku teng mriku. Atuh nggih. Ya nggih dituhaken niku kan napa mana? Dituhaken niku kan tegese niku mriku atuh. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Nabi Allah Ibrahim khawfa ala nafsi, muatiri maring awake dheweke. Nggih, pancen kaya niku. Nek tiang niku semakin kuat imane, kokoh imane, mantep imane, niku kekhawatiran sekang nyimpang niku luwih gede. Boten duwe rasa aman sekang fitnah. Ini nek wong niku dhaiful iman, rasane niku selamat terus. Iki kata sene kelas kula jenengan niku kan rasane niku pun beres aman ge. Ora bakal kenang fitnah-fitnah ngeten dicari. Ini Nabi Allah Ibrahim. Nggih, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam sebab kuwate keimanane maring Allah azza wa jalla, fa innahu yakhafu wa la ya'manu al fitan. Nabiullah Ibrahim khawatir. Nabiullah Ibrahim ora duwe rasa aman mbok nganti kecemplung penyimpangan. Wa la yuzakki nafsah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam niki mboten terus ngerasa hebat tapane. Bersih, resik, selamat. Bal yas'alullah as-sabata. Wong nalikane kuat nabane imane maring Allah azza wa jalla, niku selalu terus nyewun dumateng sinten? Allah azza wa jalla. Selalu nyewun dumateng Allah ta'ala subatas khusnul khatimah. Terus nyewun dumateng Allah azza wa jalla, khawatir mbok nganti mati nani kusul khatimah. Khawatir mbok nganti kecemplung fitnah-fitnah. Khawatir mbok nganti nyimpang. Khawatir mbok nganti sesat. Khawatir mbok nganti ngetutaken dai-dai sesat. Niki keadaan Nabiullah Ibrahim lan keadaane tiang-tiang sing sami nabak. Kuat iman. Allahumma ja'alna minhum. Mugi-mugi kula njenengan klebu nggih. Lan terus kula njenengan iku berupaya berusaha donga dumateng Allah azza wa jalla. Terakhir mukadimah ingkang dipun sebutaken dening Al-Imam Al-Albarbahari rahimahullah. dipun sebutaken niki. Wal hifdha. Ya sak sampunipun Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah nyuwun dumateng Allah taufik supados saged ngetutaken napa ingkang dipun remeni dening Allah, dipun ridhoni dening Allah taala. Al-Imam Al-Barbahari nyuwun dumateng Allah taala wal hifdza. Lan kita kabeh njaluk maring Allah taala supaya dijaga mimma yakrahu wa yashaq. Sekang perkara-perkara sing ora disenengi dening Allah lan perkara-perkara sing dibendu dening. Nggih, terus penting nggih nalikane akhir-akhir ucapan kula njenengan iku ndonga. Ndonga. Nggih, mugi-mugi Allah azza wajalla maringi taufik dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya niku nglampahi ingkang dipun remeni dening Allah, dipun ridhoni dening Allah, napa niku ucapan, napa niku perbuatan, napa niku keyakinan. Lan mugi-mugi Allah azza wajalla nebihaken kita sedaya saking perkara-perkara ingkang dipun bendu dening Allah, napa niku ucapan, napa niku perbuatan, napa niku keyakinan. Amin. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.